Apakah menampakkan wajah senang padahal hati kita tidak senang termasuk kedustaan? Sekali lagi, apakah menampakkan wajah senang padahal hati kita tidak senang termasuk kedustaan? Tergantung. Barakallahu fikum. Kepada siapa kita bersikap seperti itu, dan tergantung pula niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu bukan berdusta, barakallahu fikum, kalau itu adalah satu kebaikan. Sebab disebutkan dalam hadis tentang masalah ibtisamu kali akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu itu sadaqah. Kalau kamu punya masalah di rumahmu yang membuat kamu sedang sedih, jengkel dan sebagainya, tapi kemudian melihat saudaramu, maka harus ditutupi. Dan itu anjuran ya, apa yang ada pada dirimu, dan senyumlah pada saudaramu, gimana kabarnya, sehat, bekhair. Itu jadi sedekah. Itu menjadi sedekah. Dan itu bukan kedustaan, barakallahu fikum. Tinggal satu lagi, bagaimana kalau kita benci sama dia tapi kita senyum kepadanya? Ini ada dua jenis lagi. Apakah orang itu atau kamu benci padanya karena urusan pribadi atau karena urusan agama? Kalau urusan agama, kamu tidak boleh berdusta. Kamu katakan, saya tidak suka padamu. Selama engkau masih menyimpang dari agama ini, selama engkau masih berpikiran sesat, saya enggak akan ketemu kamu, enggak akan senyum denganmu dan sebagainya. Sehingga kalau kamu pura-pura terus sama dia padahal dia mencela Allah dan Rasulnya, kamu berdusta. Katanya kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, kenapa kamu kemudian senyum pada orang yang membenci Allah dan Rasulnya? Tetapi kalau urusan pribadi, dibolehkan kita untuk mengalah. Kalau urusan pribadi, dianjurkan, bukan hanya dibolehkan, untuk kita mengalah. Dan kita tetap baik padanya, karena diperintahkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, bahkan bukan satu ayat saja, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Kamu benci, tapi urusannya pesan pribadi, maka kamu tetap tahan kebencianmu, dan itu termasuk kadhiminal ghaidha, yang sudah dibahas pada bab sabar. Kadhiminal ghaidha artinya orang yang bisa menahan marah. Senyum dan berikan hadiah. Kenapa? Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengirimkan sepiring kurma kepada orang yang mencerca dirinya. Ditanya oleh murid-muridnya, engkau memberikan pada dia padahal dia mengejek kamu. Iya, aku berikan hadiah kepadanya karena dia memberikan pahalanya untukku. Aku tidak bisa membalasnya lebih dari itu. Karena orang yang mencerca, kalau kita nasallallahu alaihi, dicerca oleh orang lain, dijatuhkan dan sebagainya, kemudian kita sabar, itu justru pahala orang itu akan dikirim, akan diberikan pada yang dicerca. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, aku membalas korma itu sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang diberikan pada aku. Ini dengan kata lain kesabaran dan menahan amarah. Dia tetap senyum, dia tetap baik. Kalau urusannya berkait dengan pribadi, maka kita disuruh menahan marah, disuruh membalas dengan kebaikan. Walaupun kita benci, tetap kita senyum kepadanya. Tidak mengapa, barakallahu fikum.